Yeah. Thank you. Thank you. την Ισραήλ και τη Φιλιππίνη. Κάτι σε λάθο κάτω από μέσο και την Αμερική με την πράσινη λαξού. Το Βρυζίνιο, να μην αποδόθησε που θα πει, έχω αποδοθεί, έχω αποδοθεί. Είναι το πίσω, σε πολύ σημαντικό να κάνω μια αναλύση που είναι έξω και πάνω από τη ζωή του προγραμματή. Σε από που μίλησε, και πάνω από το προγραμματό. Είναι σαν πόνο δίκα, τρόπο να προωθούν τα ξέρω αν είπε, το επιπλέονται, προγραμματό δεν την έκουνε. Το πράγμα είναι λίγο που μπάσετε, δώσε λίγο που θέλω που τρέμουσε, σαν το μόνο της εργαλμόνη, από το μόνο τότε που έσα, λίγο το παιδιά. Πρώτη είναι να μιλήσω από πώς πρεσούν να είναι σε πάντα. Gracias. kemudian dia menyebabnya dalam keadaan berbahaya pada pada yang tepat dengan dia luar biasa sehingga membutuhkan orang untuk mengganggunya. Maka yang berzina, yang berzina dapat dosa, yang dizina ya dapat dosa. Kenapa penyebabnya? Jadi tidak boleh, jangan salah faham di sini. Itu bahaya sekali juga. Jadi jangan sampai menjadi penyebab masalah begitu dan sebenarnya Allah sudah menjawab hormatnya dengan tukisan terjadi di Saudi Arabia. Pada seorang akhlak kita yang luar biasa di mana terkenal dengan ini. Ini bisa ada. Tiap hari itu terjadi cuma kalau Nabi Isya masih dapat lagi dari hal yang para muara. Kemudian dia, apa namanya, kalau siang yang lain bantu orang punya pun di dunia sekolah sampai kuliah gitu. Mana sebenarnya itu penting, tiap hari yang mana, dari hal yang itu. Menjaga tutup mulut yang tidak luar biasa dari yang satu waktu. Sebenarnya, masih tempat, maka dia perlu baik-baik aksi ini sampai dengan tidak. Sangat ramah di sini, tidak bisa dapat nyaman yang tak sudah tidak ada apa-apa gitu ya. Subhanallah, kemana Allah datang. Sebelum taksi ini orang tidak pernah berhasil, sampai di dalam orang berhasil gitu ya. Kita tiba syahwat yang muncul, di kunci mobil itu nak bawa ke rumah yang berhasil. Yang mobil itu terlihat dari luar, pada orang-orang, mana apa sih, kita tiba-tiba orang berhasil, kemudian ini lebih tanggung jalan lagi. Dua, tiba-tiba dia datang mungkin ya. Maka apa yang terjadi pun, kemudian berbohong kepada Allah, ya Allah, janganlah mengkorupiskan secara tidak benar, secara tidak halal, apa yang terjadi? Dari kejadian ini pada pas itu, bisa nyata. Kemudian merasa dekat dengan orang bawah dan menyorot ke mobil itu. Bisa nyata, menyorot. Maka, orang yang laki-laki tadi yang mendekati si perempuan ini, dia akan mengumpulkan paket dan kita jalan itu. Kemudian dia, pura-pura pemilik mobilnya, dia orang yang, ya, saya kira orang yang tak apa-apa gitu. Mungkin aku tersebut yang tak tahu, itu siapa yang datang. Dan saya ingin perempuan ini dengan pada laki-laki. Atau, ini bisa nyata, kemudian memberikan yang laki-laki itu betul-betul lihat si perempuan itu sebenarnya ayah di bagian depan ayah, karena saya tidak akan melakukan lagi. Lain ya, terus perempuan ini di bagian pintu naik. Di dalam mobil, tidak mau bisa dikain apapun, gitu ya. Perempuan ini masih tua sekali gitu. Ya, karena pada hampir sampai dia diserang, perempuan ini bisa terjadi di perkosa gitu. Melihat di bagian rumah, di bawah apartemen itu langsung. Kita tanya, ah, naiklah teman-teman ini kamu di atas gitu. Tenangkan diri, dia turun tiba-tiba bahas buat teman dia di atas muka pintu. Apa yang terjadi? Waktu dia buka pintu di bel, buka pintu dia buka pintu kantor di sana. Apa yang terjadi yang ada di dalam rumah? Hari ini rumah. Ternyata tadi pertolongan dari Allah sehingga dia datang. Pertolongan dari Allah sehingga dia sebagian ada sebuah Allah mengenai bagi saya itu bahwa ini dia datang dari Allah itu. Bukan mustahil. Allah sehingga memberikan pertolongan karena menjaga kehormatannya. Gitu kan? Itu luar biasa gitu. Sesuatu terjadi dengan kau. Jangan menjadi perempuan yang murah yang memaaf. Itu banyak terjadi. Saya katakan selalu saya ucapkan dan biar menjadi sebuah cantik bagi muslimah kita di Indonesia. Jangan jadi perempuan murahan. Baik anda sebagai ibu, atau anda sebagai ayah, ya, orang tua, atau anda sebagai perempuan itu sendiri. Gampanglah membuka banti pacaran. Lagi-lagi ini lagi-lagi tidak ada orang pacaran. Pacaran tujuannya sehat dari Allah. Bagaimana? Atau lihat, Allah kuasa hanya untuk kenal. Tidak cerita lagi. Apakah Allah untuk mengenal? Mungkin kita kagum jalan sama-sama sampai di tempat saya yang mau dikagum saya pun badannya. Apakah itu yang dikatakan ajaran? Apakah itu dikatakan boleh? Saya ngantuk. Jadi, kalau kenapa sih kita memberi fitur yang sebenarnya? Ini fitur yang keliru. Tidak boleh. Jangan pernah khawatir dulu dengan diri yang baik. Nanti jangan pernah usah khawatir. Anda masih ingat pernah saya sampaikan dengan sebuah kisah. Di daerah Bogor, di salah satu perkampungan Bogor dulu. Ini kisah dari teman ayah saya sendiri. Dia masih hidup sampai sekarang. Sekarang kebetulan masih ada di rumah orang tua saya baru ketemu beliau tadi pagi. Semalam dia di rumah saya. Sangat luar biasa bisa jadi perempuan yang cerita tentang penjagaan perempuan bagaimana menjaga kehormatannya gitu kan. Itu lalu dia cerita ada satu perempuan perkampungan sering saya datang ke sana di rumah sebuah di wajib Bogor masih di dalam kota Bogor gitu. Tapi dia sebutkan apa yang mungkin perkampungan gitu. Kalau tidak saya di sana, saya kenapain imam masjidnya, ada masjid itu, saya kenapain. Saya ketemu satu kali teman saya datang dari Jazair, aslinya dari Jazair, negara Arab di Afrika. Itu ada Afrika Utara, tapi dia warga negara Perancis. Orang yang luar biasa baik, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan mutasim itu orang yang terdagang. Jadi yang teman saya jadi kasih, dia bolak-balik kampung itu. también hay un grupo también para el tema que es un banco independiente también, me han visto dos de salud, me dicen, me acaban, porque me han comprado esto. Mi compañero que no me enseña a tirar por la hora, a la noche de la tarde, pero, y me dice, que te digo, que no se lo van a comprar, me dicen, me dicen, que me están pidiendo ese vendido, que me dicen, que se lo van a comprar, porque yo no tengo nada, me dicen, que me van a pasar. Pasan, salen, Thank you. sürecinde dünya toplumsal olarak biraz bunu başlıyor. Ben bu tarih İslamiyle demokratik bir Thank you. pasa un animal, un poder puede, a nadie que le interese, pues sí, un gran animal, que tiene que tener tanto, que siente que yo le tiene, que tiene que ser pesada, que tiene que tener nada, que no tiene nada, que no le va a dar nada, ser seguro y todo, no tiene nada, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene que ser todo, que tiene Allah sana kendini yetkiler sunar Furkan ve Yatman Kumpiyapan oğlu bilen ve şeytanı rakip ve yedine yedine uğruna ve Allah'ın ilahe ve nâfere ve yedine min nefsindeki yavrumu Allah'ın ilahe bil hakkı ve la yismin ve men ifhal zâdike yelkâhı fâhâ ve vana uğrayın bir evinin kabuğun ve uğrayın bir sultan Allah sürekli bazen başlayın yedine uğrayın bir hakimen Allah sana da sevdiğim için tapınma gidip tapınma diyeceğim ve bizi yola bırakıp şöyle Allah sana cil malum şahayı yoktu namip ve babasın ismini gidip ve Allah subhanahu wa ta'ala ben kitabım bunu dinleyen bir yarımdan ve Allah ya peki o yedin ilahı zaten kadar sonra da bitirsen ben adım azam sarılın bunu kitabı ben kitabı zinu ya ben siyapın altın gibi devletin işleri yediğimden bakken yazan bu zahiyen başı oranın zina, oranın şirik, oranın bunu pasif bir arasını bulur. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala dostlar buna tutan, diğer tarafıza bize bir sarı yanmanın sınırında tutan ya tencere, itir ya şirik ve dolu. Ve bunu durma kazan onun da yenmesiyle. Ben de bu zahiyen bir arasını tutan, sıkı bir yer olan azını tutan, bu bunun ne? Durum ya. Ya, bu bunun ne? Bu bunun ne? Bu bunun ne? Hadi oraya bizine sana kıyas ki sana canlı böyle Allah azim ece ve sana canlı böyle Allah azim ece gıda adam sonra anne ve hep bu. Kadın Allah sonra ilan şöyle azzaniyetu ve zani fakidu kulla vahidin minhuma miyata cemde ve la tarfutku beyni arafutu ben kaybı fi dinillah fi dinillah ben bezine dan laki-laki yang berzina maka cambuknya masing-masing dari keduanya keduanya 100 kali cambukan dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya kalian bersalah agama Allah yang bisa kita buka satu kali yang berzina baik maka kita buka semua dan kita bisa menjelaskan kalau aja atau visi kita hampir semua ini yang mengundang zina laku siapa dia yang mengundang zina kita kata cinta perempuan yang duduk dengan pikiran terbuka dan yang saya inginkan kenapa masih ada saja juga diantara muslim kita yang tidak cemburu dengan kondisi ini cemburu itu betul cemburu pada saat pelanggaran oleh Tuhan lagi dalam biar tidak boleh begitu tak boleh memang ketika dia mengundang semua orang tidak boleh biasa dari cemburu jangan cemburu pada hal yang tidak ya tidak mengundang orang haram ini da yapılabilir derin bir olabilirken %10 yaptık. Bu yüzden dolayısıyla zaten ama tabi kalmadık mı ya bu ortaya kadar diyemedik bugün için bu. Yani o zaman sen bu kurumları kurumları da yapabiliyorlar. Biz Amerika kurumları var. İşte Amerika kurumları var. Kurumların bana bana eski hayat yapısı var. Dedim bacı. Benim 11 yaşından bir sabah vakit doğursakın. Bir israhat yaptı. Ama o hayat değil. Kutlu olsun hocam. Ama bir tane şey yapamadım. Kesani. La yamkiru illa saniyeten ou mushriketen. Vessaniyetu la yamkiru illa saniyeten ou mushrik. Ve hu bima tahdike ala al-mu'minin. Lakin akiyan bersina, tidak menawini, tidak menikahi melainkan perempuan yang bersina. Kata ulama tafsir Al-Mu'min. Dia Allah akan kasih pasangan yang bersina juga. Perempuan biasa bersina. Jadi kalau orang sudah tahu kan ya, tentu maksudnya lebih beda. Tapi kalau dia betul-betul umum, berkawal bebas pajak-pajak, dan dipajari yang dipajari di sini sana, sini sana, tapi tidak punya nikah yang bisa ke sini. Itu sudah umum. Ini kata orang yang mengatapsir, mana ini ayat Allah, ini Allah yang mengatakan bukan saya. Jadi laki-laki yang tersina, tidak akan mengawal yang kita punya perempuan juga yang tersina. Jadi kalau itu tentu semua berbeda. Artinya, dia pasti akan dapat pasangan yang seperti itu. Atau dalam hal yang lain, kalaupun kita tak mengutuk dengan muslim yang kita tahu, maka tidak boleh menikahkan sama wanita mukmina. Tidak boleh. Kalau nanti ada seorang di antara kita, wah, insya Allah, dia ada dirinya, luar biasa dan juga, misalnya musim dalam hari, aku boleh nanti sini di pihak tumpah, tak bisa, tidak bisa, coba sebelumnya kan tiga berbeda. Atau waktu kita lurus, masalahnya itu kan berbeda, jangan ditanya. Tapi kalau dia masih musimnya, dia orang tak kira terima dan kesini, tak boleh. Ya Allah, tak bisa. Bagaimana orang yang disiapkan perhubungan saya? Bukan saya. Allah mengharapkan yang boleh. Wanita mu'min Allah boleh nikah sama laki-laki bersih. Tidak bisa. Jadi itu sebaliknya. Jika laki yang mu'min menikah dengan wanita yang bersih, Allah boleh. Kalau dia bersih dari, saya mau tolong dia, saya nikah, dia tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah habis mu'min, tidak bisa. Ini poin penting. Kenapa Allah mengatakan, dalam perempuan, jadi tidak boleh menikah laki-laki yang bersih, tidak mengawal, tidak mengawal, kita tidak boleh mengawal, melainkan perempuan yang bersih, atau perempuan yang bersih. Tidak boleh dengan mu'min. Dan bisa dengan bersih, dan juga atau wanita muslim. Dan perempuan yang bersih, tidak dikawini. Kita tidak boleh, ini baik bagi si perempuan, baik sebelum bagi si laki-laki atau walinya. Si perempuan tadi ini semua harus tahu hukumnya. Dan perempuan yang tidak, yang bersih, tidak dikawini dengan orang laki-laki yang bersih. Kata ulama tafsir, maka dia punya bersih, atau memang hukum syariah tidak boleh sama sekali menikah dengan selain pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan, ini baca ayatnya, ayat yang berkata, diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Yang mukmin, orang yang sudah jauh ke sholatnya, tutup sholat dan nikah sama pezina, dia haram. Dan itu hormat. Kalau haram, tidak. Tidak bisa. Kecuali sekali kalau itu sudah berjumpa ke sholat lain. Kalau sudah berjumpa ke sholat, silahkan. Ya, itu berbeda. Karena kata Nabi SAW, taubat itu kuno kopi. Taubat menutup semua aib yang sebelumnya. Kayak gitu. Para sahabat kan dari mana aib ini? Umar bin Khattab, pernah menutup halal. Kayak gitu. Nah, itu tiba yang telah disinggahi dia. Tapi selama Islam, taubat masuk hati dan lagi cerita ya. Menjadi orang yang mulia. Jadi beda dengan Islam. Taubat itu bisa menghilangkan apapun. Gitu kan? Ada seorang wanita, sahabat kita yang melihat Bukhari Muslim diceritakan. Pernah bersih dari Madinah. Yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bersihnya raja masai. Selain itu, itu ternyata memang dia musang, pernah menikah. Kan gitu. Ada suami dia, orang bersih dan hukum itu raja, bukan lagi dicambuk, bukan lagi dicambuk, ini sudah. Ini tidak ada dan perempuan yang belum pernah bersih dan yang belum pernah menikah, maaf, belum pernah menikah. Kalau sudah menikah, waktu itu 12 tahun, maka dihukum di hukum musang. Apa dia bersih dan juga hukum ini? Di raja, dalam hukumnya. Datanglah ibu ini, mengatakan yang sebut saya bersih dan raja masai. Karena Nabi SAW, ya, orang itu ternyata betul. Dirajamlah dia. Waktu sumpah dirajam, dia usah Thank you. anche tornare anche con le mezze terra, la popolazione sia fisica, altro sulla proposta di definire il comune. Perché non è una bella cosa, non è che bisogna solo un momento che non è una parte di una comunità visibile. E poi non è una cosa semplice. Quindi la cosa è che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è e di questo tipo di lavoro è impossibile, se non trovi che è possibile, che tu hai via dalla lontana anche da prima, d'accordo? E che tu hai un impossibile, se non trovi che prima, bene? Prima di questa linea che tu hai possibile, dopo non lo sapevo. Ora io si impossibile di cuore, che è sempre un lavoro, che è una donna di avventuri, e se non trovi avventuri, ma si deve andare prima, non è che prima di vedere, ora che siamo con un uomo, e noi ce lo troviamo un uomo qui, tanti che hanno dato, ora non mi rimane un grosso, non trovi la lampada, prima, ora si deve stare anche un po' di tempo fuori, ma posso dire la fiera di non fare il nostro, e non si deve fare il nostro, non mi dà bisogno, ma a te lì, alla sera, prima, la funzione, che non ti vede anche da prima, da mangiare la mia, e a quella, gli asmi, a sede, la mia stessa, e io gli asmi non vado qui. Ad esempio, se non è arrivato in quella vita, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può. La carina è un po' di grille. La lunga di sotto di un po' di cambiata scopolare. La lunga di potere di un po' di cambiata di tutto il mondo. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. Tanti cari di padre, la carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. La carina è un po' di padre. Thank you. diri kamu untuk menghormati teman-teman diri. Waktu dia sudah sami, sementara saya teman-temannya lagi pada minum sam-sam gitu kan, dia juga minta sam-sam. Jadi di kasarannya berdua, diturun di kasar minta dia berdua, habis dia mulai mengusap mata dan mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan aku menyembuhkan mataku sehingga aku tidak menyusahkan lagi saudara-saudara aku ini. Tinggalnya pada tujuh untung semua. Dan mereka yang kurang di tutup mata yang sebelum ini terjadi, ketika saya tanya, Thank you. Thank you. Thank you.

Yeah.

tapi yang kita harus juga yang tidak boleh itu. Ini yang boleh kita sekali. Karena pokoknya mutlak dibayang si laki-laki. Tidak bisa dibantah. Harusnya dibantah. Saya tidak bisa. Jangan itu menjadi dibantah. Tidak bisa suami gara-gara. Suami tidak bisa efek. Kecuali yang tidak mau ada utuh syari. Misal, kalau laki-laki yang kita mau menggunakan fasik. Membaik. Kalau kita boleh kasih masukan. Tapi ingat, itu wilayah si suami yang terlalu fasik. Tidak boleh dirampas itu. Tidak bisa sama sekali. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan lagi memperhatikan angkat nafsu ala bidiri ibni wali yuhai hanikau walwati batu batin wanita walaupun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayah itu mutlak pada kandungnya tanpa izin walinya maka nikahnya batal atau batal tidak bisa kecuali yang seperti ada yang tetap ulama kalau ayahnya walinya menolak Thank you. pendidikan hingga pas kemudiannya. Kalau orang itu baik, kita bisa bilang sebetulnya sendiri orang itu kemarahan. Udah bisa dididik di pendidikan kita. Banyak tumbuhan di situ, kemudian, cuman pola pikir ini gak ada. Pola pikirnya bukan begitu. Terlalu kulit, terlalu keliru. Kalau kita ada masalah-masalah yang selalu bisa membuat kita keliru nanti. Ini beberapa poin tumbuhan yang pertanyaan tadi kita bisa kembangkan. Itu poin. Sedangkan, itu pemahaman yang sangat keliru. Sangat keliru. Pertama, dia selalu dalam nafsu dan bayangan Tuhan itu. Pertama sekali. Dan itu membuat ayat membahas dan rasa manusia yang pertama sekali. Kalau masa 4 bulan yang disahi oleh Bukhari, kita tidak bisa sehingga kalau sudah berumur 4 bulan. Atau berumur kurang lebih beberapa hari, berumur dari masa ini, dari masa tertentu, dia adalah orang mengutus malaikat menyentuh dunia. Bolehkah wanita meminta dinikahi dalam kondisi hamil sementara dia belum 4 bulan? Ini pertanyaannya. Kalau kita kembali kepada hadis, wanita yang hamil itu disebutkan masalah 4 bulan. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Walaupun tak bisa. Walaupun laki-laki itu juga dia boleh dinikahi selama melahirkan. Dan tadi saya dikatakan sampai ia meletakkan bayinya. Tak bisa. Kalau di istiqlal dia mengatakan nanti kalau sudah 4 bulan, berarti dia keluar dari mana tadi umumnya dari mengatakan tadi khususnya mengatakan wanita yang hamil secara medis kapan orang dibilang hamil langsung bahwa yang mencusul kalau sudah ketemu dengan sperma itu sudah indikasi hamil dan itu dimaksud dengan hadis gitu ya. Dua hari sebelumnya saya katakan tidak boleh meletakkan bayi di atas bumi ya. Sebelum janin itu malah lebih berbahaya. Gitu kan? Malah bisa saja terjadi. Kenapa mulai kasus terjadi? Mereka setelah hamil. Gitu kan? Situasi yang belum dikeluarkan oleh seorang wanita kemudian bersama dengan sperma. Dia hasil sinar. Kemudian dia bersama lagi dengan laki-laki lain. Dan sperma

kardeşim. Ne kadar iyi yaptınız bunu, ne kadar bir tane tepsi yapmayın. Ben bir diyor ki, ne kadar dağılı, ne kadar iyi bakmasıyla. Ya, ya ustam geçmedi, ya ustam bu kadar yapmamışsın. Yani bu konudan bir yer miydi? Biz baktık ki bu ne? Madem aslında bir yer miydi ki bu ne kadar bir tane var mıydı bu ya? Madem bu yer aldı mıydı? Ne biz baktık ki bu ne? Sıvıya mağdur kampanya. Bu da ben bu yüzden baktık ki bu ne bir şey ise. Ben bizi de kadar bir şey bulmayayım. Bir de ne yapayım? Bir de bu kadar bir şey ile giden de bir şey sıvıya bir de bu ne var ya? Yolcaz bu ne bir şey var mıydı? Bu ne bu ne? Biz baktık ki bu ne? Bir de bu ne? Bir de bu ne? Bir de bu ne? Bir de bu ne? Gracias.